pernah kusangka bertemu denganmu, lalu kubayangkan kau jadi pacarku. Tumbuh dalam hatiku ada rasa rindu, namun ku bertanya apakah engkau tahu.